Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Amma ba'd. Faya ma'ashallal ikhla rahimani wa rahimakumullah. Di kajian kita pada materi pembahasan tafsir, pada tafsir miyasar yang rutin kita sebutkan di setiap malam Selasa seperti malam di hari kita ini, seperti yang kemarin kita janjikan, kita akan membacakan surah At-Tur hingga ke bawah sampai Al-Hadid. Nanti kalau semisal ini sudah selesai, kita akan masuk ke juz yang di atasnya, dimulai dari surah Al-Ahqaf insyaallah taala. Langsung kita sebutkan surah At-Tur. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ini di salat Maghrib. Di sholat Maghrib. Kemudian ketika itu Jubair bin Mut'im masih musyrik. Ia mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salam di sholatnya tersebut. Rasul sholat dalam keadaan mengeraskan bacaannya hingga terdengar oleh Jubair bin Mut'im yang ketika itu masih musyrik. Hingga ke firman Allah azza wa jalla, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Maka Jubair bin Mut'im menyatakan, kada qalbi ayyatir, hampir-hampir saja hati saya ini terbang. Yani beliau hampir saja pingsan mendengarkan ayat tersebut, meresapi kandungannya dan memahami makna yang ada di dalamnya. Wa dzalika awwalul iman wa qara fi qalbi, dan itulah awal kali iman ada di dalam hatiku, kata beliau radhiyallahu ta'ala an. Dan ada juga riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, kisah Amirul Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketika itu beliau menjadi khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa di malam hari, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeliling melihat rumah-rumah kaum mukminin. Bila ada di rumah tersebut seseorang yang dalam keadaan mendapatkan permasalahan, maka akan dibantu oleh Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Umar di malam tersebut. Nah, di antaranya disebutkan ketika Umar bin Khattab melewati rumah seseorang, kemudian orang tersebut sedang mengerjakan sholat di malam hari, kemudian dia membaca surat At-Tur, maka didengarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Hasil disebutkan Umar pun tertegun hingga akhirnya terdiam dan meresapi isi kandungan ayat tersebut. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut, setelahnya Amir Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu jatuh sakit selama sebulan penuh dan dicenguk oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat dari Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Abi Dunya rahimahullah, kisah Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Hingga pada firman Allah Azza wa Jalla, ia bacakan orang tersebut membaca, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Umar mengatakan, qasamun wa rabbil ka'bah haqqun. itu adalah sumpah. Dan demi Rabb yang memiliki Ka'bah, sumpah tersebut adalah sumpah yang benar. Fanazala an himarihi wastanada ila ha'id. Maka Umar pun turun dari keledainya dan bersandar ke satu tembok. Famakatha maliyan. Kemudian diam sejenak hingga akhirnya beliau pulang kembali ke rumahnya. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut, famakatha syahran ya'uduhu an-nas wa la yadruna ma maraduhu radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun tidak bisa keluar, tinggal di rumahnya selama satu bulan hingga akhirnya manusia pun menjenguknya dalam keadaan mereka tidak mengetahui apa sakitnya beliau radhiyallahu ta'ala an. Nah, ini menunjukkan seperti ini sifat mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika membaca Al-Quran maka mereka meresapinya, dan yang dengan mereka meresapi ayat Al-Quran akan menyebabkan bersemi dan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keadaan yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada ayat yang lainnya. Kita bacakan ayat yang pertama. Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan At-Tur, Wat-Turi. Wawu di sini adalah wawul qasam yang artinya adalah sumpah, dan merupakan hak Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan satu makhluk melainkan menunjukkan kedudukan dan kemuliaan makhluk tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara pada sebagian hikmah Allah bersumpah dengan makhluk adalah agar supaya manusia memperhatikan betapa pentingnya makhluk tersebut, sehingga diharapkan mereka bisa memanfaatkannya. Di antaranya ketika Allah bersumpah dengan masa, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan al-asr. Di antara hikmahnya adalah agar seseorang memperhatikan pentingnya untuk memanfaatkan waktu tersebut, sehingga dia bisa memanfaatkan sebagaimana mestinya. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan makna dari At-Tur. At-Tur beliau menyebutkan jabalun fihi asjar. Nah, sebentar. Al-jabal alladhi yakunu fihi asjar. Fat-Tur, kata Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, adalah gunung yang pada gunung tersebut terdapat pohon-pohon asjar. Ini namanya tur. Sehingga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bukit yang ada pohon-pohonnya. Bukit tur. Di tur inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara dengan nabinya Musa alaihi assalatu wassalam. Allah berbicara langsung kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, wa kallamahu rabbuhu. Nah, tadi disebutkan Tur adalah gunung yang di gunung tersebut terdapat asjar, pohon-pohon. Adapun kata beliau rahimahullah al-Hafiz Ibnu Katsir, wa ma lam yakun fihi syajarun la yusamma tura. Adapun gunung yang tidak ada pohonnya itu tidak dinamai dengan tur. Innama yuqalu lahu jabalun, tapi dinamai sebagai jabal. Baik itu berapi atau tidak berapi. Karena Jabal Uhud, ya kan? Jabal Uhud, Gunung Uhud. Ini disilakan jabal karena memang tidak ada pohonnya, gersang. Gersang. Jabal Fur juga demikian, dari batu-batu yang terjal tinggi. dan terjal. Dan yang semisalnya, sehingga baik itu berapi atau tidak berapi sama. Kalau di Saudi, anak rasanya tidak ada gunung berapi, itu tidak ada. Yang ada gunung-gunung yang tinggi tapi tidak aktif mengeluarkan api. Sehingga dengan makna ini atur adalah jabal alladhi fihi asyjar, pohon yang di situ ada pohon-pohonnya, gunung yang di situ ada pohon-pohonnya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabiullah Musa alaihi assalat wassalam, maka Nabi Musa melihat ada pohon, ya kan? Allah Azza wa Jalla memanggil Musa, suaranya muncul dari pohon. Minasyajarati ayya Musa. Nah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Ada pohonnya. Wa kitabi mastur fi raqim mansur, hingga ayat yang ke-6, wal bahril mastur. Kita bacakan tafsirnya. Aqsamallahu bitur, Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan tur. Wa huwa alladhil jabalu alladhi kallamallahu subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam. At-tur adalah pohon, bukit atau gunung yang Allah Azza wa Jalla berbicara kepada nabinya Musa alaihi assalatu wassalam. Bukit Tur. Kemudian yang berikutnya, Allah juga bersumpah dengan kitabim mastur. Kitabim mastur. Di sini disebutkan tafsirnya adalah kitabin maknun. Wahuwa al-Qur'anu fi suhufin mansurah. Naam. Yaitu Al-Qur'an di kitab yang tersimpan, yaitu Al-Qur'an pada lembaran-lembaran yang terbuka. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan adanya khilaf di antara mereka para ahli tafsir tatkala memaknakan makna mastur atau makna kitabin dalam ayat tersebut. Ada sebagian di antara ahli tafsir memaknakan makna kitab dengan makna al-lawhul mahfuz. Al-lawhul mahfuz, kitab yang di situ Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat semua takdir-takdir makhluknya. Dan kitab tersebut sudah selesai pencatatannya. Semua takdir sudah tercatat di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Sehingga Rasul menyebutkan rufi'atil qalamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkat kolam pencatat takdir yang pada awal kali kolam itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan kepada kolam, uktub, tulislah di Lawhul Mahfuz. Kolam diperintahkan untuk menulis semua kejadian-kejadian yang terjadi hingga yaumil qiyamah. Hingga yaumil qiyamah. Rasul menyebutkan kolam itu telah diangkat oleh Allah, dalam arti kata sudah tidak menulis di lembaran Lawhul Mahfuz. Wajafati suhuf, dan telah kering suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang ada di Lawhul Mahfuz, dan terjaga, dipelihara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Tidak ada perubahan di dalamnya. Sehingga semua yang terjadi di alam dunia, baik nasib seseorang yang ia rasakan di dunia atau di akhirat, keadaan dirinya, ma'isyahnya, kehidupannya, rizkinya, bahkan ajalnya, bahkan amalannya, ini semuanya yang diamalkan oleh seorang di alam dunia bersesuaian dengan apa yang Allah Azza wa Jalla tulis di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Nah. Ada pula di antara ahli tafsir mentafsirkan makna kitab, yakni al-kutubul munazzalatul maktubah. Kitab-kitab yang Allah turunkan, yang ditulis, sehingga dibaca oleh para manusia. Nah, Ya, fadal, duduk. Senyum-senyum antum ini. Dan di dalam tafsir ini disebutkan Kitabin Maktum wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an fi suhufin mansurah. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya fi raqqin mansur. Yakni maksudnya fi suhufin mansurah, di lembaran-lembaran yang terbuka. Nah, sehingga bisa dibaca, dibuka, dibalik oleh seseorang yang membacanya. Sehingga Allah bersumpah dengan kitab, sebagian dari tafsir menyebutkan Lauhul Mahfuz, sebagian menyebutkan kitab yang Allah turunkan ke para hambanya, termasuk pula di dalamnya Al-Quran. Wal baitil ma'mur. Kemudian pada ayat yang ketiga, Allah pada ayat yang keempat Allah bersumpah dengan al baitil ma'mur, dengan baitil ma'mur. Disebutkan tafsirnya bil baitil ma'muri fis sama'i bil malaikatil kiram. Dengan baitil ma'mur, rumah yang dimakmurkan di langit dunia oleh para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Alladzina yatufuna bihi daiman, yang mereka itu senantiasa tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur di setiap harinya. Naam. Dan ini diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat. Di antaranya adalah riwayat yang beliau sebutkan di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian peristiwa Isra. Kemudian diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati langit yang ketujuh, ketika Rasul melewati langit yang ketujuh, maka beliau mengatakan thumma rufi'a ilal baitil ma'mur. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Baitil Ma'mur. Sehingga Baitul Ma'mur berada di atas langit tujuh. Faidah huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin sab'una alfan la ya'uduna ilayhi akhir ma 'alayhim. Rasul mensifatkan bahwasanya Baitul Ma'mur adalah satu rumah yang dimasuki dalam setiap harinya oleh 70 ribu malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ke 70 ribu tersebut ketika mereka memasuki di hari tersebut la ya'uduna ilaihi, mereka tidak akan kembali lagi setelahnya, dan itu terus berlanjut dalam setiap harinya, dalam setiap harinya. Demikian satu rumah yang dipenuhi oleh 70 ribu para malaikat Allah azza wa jal, yang di dalamnya mereka bertasbih, berzikir, memuji, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika habis hari tersebut, mereka akan keluar meninggalkan Baitul Ma'mur dan tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur pada waktu yang setelahnya, selama-lamanya. Dalam riwayat ini menunjukkan kepada kita, di samping Rasul menyebutkan letak Baitul Ma'mur ada di atas langit dunia, dan Rasul mensifati bahwasanya Baitul Ma'mur adalah satu rumah yang dimakmurkan oleh para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan menyebutkan pula bahwasanya jumlah seluruh para malaikat-malaikat Allah demikian banyak dan tak terbilang. La ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah melainkan hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Tidak ada yang mengetahui di antaranya jumlah para malaikat-malaikat Allah secara detailnya, karena Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu dan Maha mengilmuinya. Nah, dalam riwayat ini saja tergambarkan kepada kita bahwasanya jumlah para malaikat demikian banyak. Disebutkan oleh Al-Habib Ibn Katsir rahimahullah, maksudnya adalah yata'abbaduna fihi wa yatufuna bihi. mereka beribadah di Baitul Ma'mur, mereka tawaf di dalamnya, kama yatufu ahlul ardi bi ka'batihim, sebagaimana tawafnya penduduk bumi manusia ketika mereka mengelilingi Ka'bah mereka. Demikian pula dengan Baitul Ma'mur. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menyebutkan wa huwa ka'batu ahli samai sabi'ah. Dan Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya penduduk langit yang ketujuh dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Baitul Ma'mur letaknya berada di atas Ka'bah. Letaknya berada di atas Ka'bah. Sehingga diperumpamakan dalam satu hadis, kalaulah semisal Baitul Ma'mur itu jatuh, maka jatuhnya persis di atas Ka'bah. Sehingga tepat letaknya di atas Ka'bah. Nah, dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya Rasul menyebutkan hurmatuhu, atau disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hurmatuhu fis samaa ka hurmatil baiti fil ardi, kehormatan Baitul Ma'mur di langit dunia di sisi para malaikat-malaikat Allah itu seperti halnya kehormatan Ka'bah di dunia ini. Kaum muslimin betapa besar memuliakan Ka'bah, maka para malaikat-malaikat Allah demikian sikap mereka kepada Baitul Ma'mur. Nah, sehingga dengan tafsir yang ke ayat yang keempat, Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur. Wasaqfil marfu', wasaqfil marfu' disebutkan tafsirnya dalam tafsir Al-Muyassar adalah atap yang ditinggikan, artinya adalah as-sama'ud dunya, langit dunia. Wa ja'alna sama'a saqfan mahfudha, ya kan, Allah jadikan langit itu sebagai atap yang dijaga tidak akan runtuh jatuh. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bi ghairi amadin tarawunaha, Allah menciptakan langit sebagai atap untuk penduduk dunia tanpa kita melihat ada tiang yang menyanggahnya, menunjukkan kemabesaran Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal bahril masyur, dan Allah juga bersumpah dengan laut yang masyhur, yang masyhur. Disebutkan tafsirnya di sini al-bil bahril masyhur, artinya adalah bil bahril mamlu'i bil miyah, dengan lautan yang dipenuhi dengan air. Nah, dengan bahril masyhur. Ada pula di antara sebagian ahli tafsir memaknakan seperti yang disebutkan dan diukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, al-bahril masyhur adalah air yang berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya arsy-Nya Allah Azza wa Jalla 'alal ma' wa kana 'arsyuhu 'alal ma', dalam surat Hud. Dan bahwasanya arasnya Allah Azza wa Jalla itu berada di atas air. Berada di atas air. Sehingga ada yang menafsirkan al-bahril masyhur adalah air tersebut. Wallahu a'lamu bisawab. Ya fadal, fal yu'adzin al-muadzin. Bismillah, kita lanjutkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa perkataan dari mereka para ahli tafsir terkait makna al-bahril masyhur. Artinya khilaf di antara mereka para ahli tafsir tatkala memaknakan makna dari al-bahri al-masyhur. Nah. Di antara ahli tafsir memaknakan al-bahr al-masyhur, al-masyhur yakni al-mamlu, adalah al-Imam Qatadah rahimahullah, dan dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Dan ini yang disebutkan dalam tafsir al-Muyassar. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan beberapa makhluk tersebut, ada maksumnya, sesuatu yang dengannya Allah melatar belakangi sumpahnya. Sama seperti seorang bersumpah, ketika menyebut sumpah dengan nama Allah, berarti ada bahan yang dengannya dia bersumpah, al-maksum, yang disumpahi oleh dirinya. Dan di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan beberapa makhluk tersebut, dan yang disumpahi oleh Allah Azza wa Jalla adalah ayat yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-7, yaitu inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Rabbmu sungguh-sungguh pasti akan terjadi, lawaqi' akan terjadi, tidak ada kedustaan di dalamnya. Sehingga apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, adanya azab bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang munafikin di neraka jahanam, itu benar-benar terjadi, bukan berita-berita atau kisah-kisah yang tidak jelas sumbernya, tapi benar-benar terjadi. Menunjukkan pada yaumul qiyamah, seseorang benar-benar akan bernasib satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan dia sebagai ahli jannah, atau yang kedua, kemungkinan dia sebagai ahli nar. Satu dari dua kemungkinan. Tidak ada di sana kedudukan antara al-jannah dengan an-nar. Pasti akan memasuki satu dari keduanya. Nah, malahu min dafi'. Tidak ada yang sanggup menolaknya. Walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut dari kalangan para pembesar-pembesar kaum, ataukah mungkin raja-raja dunia yang memiliki pasukan dengan jumlah yang besar, senjata yang demikian banyak dan lengkap, maka tidak akan ada yang bisa melawan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa merubah dan menolak siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma lahu min dafi'. Disebutkan tafsirnya, inna azab rabbika ayyuhar rasulu bil kufari lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu wahai Rasul yang nantinya Allah timpakan kepada orang-orang kafir, lawaqi', benar-benar terjadi. Walaupun orang-orang kafir tidak mempercayainya, walaupun orang-orang kafir mendustakannya, bahkan walaupun orang-orang kafir mempertanyakan kapan datangnya azab tersebut. Nah, i'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Dalam Al-Quran ketika Nabi dan Rasul mendakwahi mereka, mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa yang mendatangkan murka Allah, dan mengancam akan datangnya azab bagi mereka bila tetap kufur dan ingkar kepada Allah, mereka bahkan dengan sombong menantang azab tersebut. I'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Datangkanlah azab tersebut, datangkanlah sesuatu yang kamu janjikan kepada kami, in kunta minas shodiqin, kalau semisal engkau benar-benar orang yang shodiq, yang jujur. Nah, walaupun orang kafir mengingkarinya dan menantang azab tersebut, ini pasti dan pasti azab Rabbmu lawaqi'. Nah, ma lahu min dafi'. Wal'iyadzu billah. Sehingga tadi kita sebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan qasamun wa rabbil ka'bah haqqun, itu adalah sumpah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sebagai sumpah yang hak demi Rabb Ka'bah. Umar membenarkan dan mengimani, meyakini kebenaran sumpah Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun orang-orang kafir mengingkari kebenaran azab tersebut. Ma lahum min dafi', yani maksudnya adalah laisa lahum min mani'in yamna'uhu hina wuqu'ihi. Tidak ada yang bisa mencegahnya, menghalang-halanginya tatkala tiba waktu datangnya azab tersebut. Kemudian kapan datangnya azab dan kapankah azab tersebut Allah akan timpakan kepada orang kafir? Allah Azza wa Jalla sebutkan keadaan-keadaan yang terjadi pada yaumil qiyamah. Pada yaumil qiyamah, yang nantinya setelah hari tersebut akan terpisahkanlah orang-orang yang bahagia dengan orang-orang yang sengsara. Akan terpisahkannya mereka mukminun dengan al-musyrikun, al-kafirun. Hari itulah Allah Azza wa Jalla akan merealisasikan janjinya. Allah sebutkan yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Disebutkan tafsirnya yauma tamurus sama'u mawra. Artinya adalah yauma tataharrakus sama'. Pada hari tatkala langit itu bergerak. Langit bergerak. Idza sama'un fatarat, dalam ayat yang lainnya disebutkan apabila langit tersebut terbelah. Infatarat. Terbelah. Kita mungkin belum pernah melihat azab-azab ataukah bencana-bencana yang ada di sekitar kita terdengar sampai akhirnya menyebabkan langit tersebut terbelah. Bisa kita bayangkan kalau langit itu terbelah, hancur, maka akan hancurlah semua yang ada di atasnya. Wa idzan nujumu kadarat. Nah, akan berjatuhan bintang-bintang tersebut. Wal iyadu billah. Fayakhtallu nizamuha, sehingga menyebabkan akhirnya rapuhlah susunan-susunannya. Yang sebelumnya Allah bentuk dalam keadaan terjaga mahfuzan, sebagai satu atap yang terjaga dengan kuat. Tapi pada hari datangnya yaumul qiyamah, bumi tersebut akan bergerak, langit tersebut akan bergerak. Dalam ayat yang lainnya disebutkan infatarat, akan terbelah, terpecah. Kemudian menyebabkan akhirnya berjatuhanlah nizamuha, susunan-susunannya. Wal'iyadzubillah. Akan berjantuhan. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Manusia akan mengatakan pada hari tersebut, aynal mafar. Di manakah tempat kita berlari? Tidak ada yang bisa berlari dari kedahsyatan hari tersebut. Wa tattaribu ajza'uha, dan bergetar ajza'uha, bagian-bagian langit bergetar. Kalau di alam dunia seringnya kita mendengarkan yang bergetar adalah tanah yang kita pijak. Tapi pada yaumul qiyamah, langit yang akan bergetar, akan hancur, akan roboh. Wa dzalika 'inda nihayatil hayatid dunya, dan itu akan terjadi pada akhir kehidupan dunia. Pada akhir kehidupan dunia semua akan hancur. Dan di hari hancurnya alam semesta, Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika semuanya hancur, manusia juga hancur, bumi hancur, langit hancur, Allah Azza wa Jalla akan mengganti langit yang sekarang, langit yang nanti akan Allah kumpulkan manusia di bawahnya, bukan langit yang sekarang. Yauma tubaddalul ardu, bumi juga demikian. Bumi yang dipijak sekarang ini pada yaumul qiyamah bukan bumi yang kita pijak, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datar dan tidak ada bengkoknya. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendahnya, semuanya datar sama. Nah, watasirul jibalu syaira. Tasir kalau dalam bahasa Arab di Indonesia kan artinya berjalan. Ya kan, gunung-gunung itu akan berjalan dengan sebenar-benarnya. Artinya adalah tazulul jibalu an amakiniha. Gunung-gunung tersebut akan bergeser, berpindah dari tempat-tempatnya. Tasiru kasairis sahab. Gunung tersebut akan berjalan seperti berjalannya awan. Seperti berjalannya awan. Bergerak. Sehingga akhirnya Allah jadikan sebagai habaan mansura. Naam. Tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu menyangka gunung-gunung tersebut dalam keadaan berdiri kokoh, kuat. Namun ternyata dia berjalan seperti berjalannya awan. Menunjukkan bahwasanya dia tidak berat. Menunjukkan bahwasanya dia tidak lagi kokoh seperti sebelumnya. Seperti tumpukan debu yang bisa dibawa oleh angin yang meniupnya. Demikianlah gunung di waktu tersebut akan hancur. Sehingga ketika ditiup oleh angin, maka angin bisa membawanya ringan. Subhanallah. Nah, dan itu seluruhnya adalah janji yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan kita seorang mukmin wajib untuk mengimaninya dan membenarkan semua berita yang Allah khabarkan dalam Al-Quran dan dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tajib Allahu a'lamu bisawab. Ini ada pertanyaan, afan ustaz, apa kiat-kiat mencari istri yang salehah? Jawabannya, antum belajar dulu, jadi soleh dulu. Nah, belajar jadi soleh dulu. Antum ingin istri antum seperti Khadijah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin seperti Aisyah minal mu'minin, yang diriwayatkan hingga beliau tidak bisa mengerjakan qadha usiyam kecuali pada bulan Sya'ban, disebabkan karena terus tersibukan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya antum perbaiki dulu manhaj antum, antum perbaiki dulu sikap antum dan amalan antum, benahi diri antum. Nah, disebutkan dalam riwayat ada bila mana kita mendengarkan suara kokokan ayam di tengah malam, maka ia mendengarkan malaikat. Kalau misal mendengarkan lolongan anjing, maka ia mendengar melihat syaitan. Ayam melihat malaikat, kalau anjing mendengar melihat syaitan. Sehingga ketika mendengarkan lolongan ayam, kokokan ayam, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidaklah malaikat turun melainkan mendatangkan rahmat dan kebaikan. Afan, nasihatnya bagi santri yang suka buang sampah sembarangan. Nah, nasihat saya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah perbuatan antum tersebut. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu mencintai yang indah. Allah itu adalah zat yang indah dan mencintai semua keindahan. Hatta dalam berpakaian kita dianjurkan untuk rapi, ya kan? Dalam lingkungan juga demikian, asrama juga demikian. Nah, ini adalah diperhatikan yang demikian. Yang lebih miris lagi, saya melihat sebagian santri membuang sampah bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya di sini, artinya betul-betul bukan tempat sampah. Nah, di masjid dia buang sampah. Sehingga sempat kemarin saya tegur sebagian santri yang piket, tak suruh buka karpet. Oh ya subhanallah, banyak sekali ini kotoran di karpet depan itu. Nah, sehingga diperhatikan. Apakah diperbolehkan meludah sembarangan dan apa dalilnya? Berdasarkan keumuman dalil yang banyak, la dharara wa la dirar. Tidak boleh seseorang memberikan kemadharatan kepada yang lainnya, wa la dirar. Tidak pula dibolehkan baginya memadharatkan dirinya sendiri. Sehingga Rasulullah alaihi salam mengajurkan ketika seorang salat dalam keadaan dia memakai sendal atau khuf, maka ia berludah di bawah sendalnya, ya kan? Kemudian diinjek. Pada zaman Rasul, masjid beliau dari tanah sehingga bisa langsung menguburkannya di tanah tersebut. Bahkan diriwayatkan Rasul pernah melihat kesalahan-kesalahan para umatnya, dan Rasul melihat di antara dari sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh umatnya adalah an-nakha'atu fil masjid la tudfan. Oh, kama qala Nabi alaihi salam, ludah yang dikeluarkan seorang ketika ia di masjid dalam keadaan tidak dia kubur. Ini pada zaman Rasul, masjid beliau dari tanah. Bila mana masjid-masjid sekarang ini dari karpet yang kita lihat saat ini, demikian pula dari apa, tehel yang bersih, yang rapi, maka yang dianjurkan adalah dengan membuang ludah tersebut ketika kita di masjid, disapu tangan. Kalau kita bawa sapu tangan, kalau tidak antum berludah di kantong baju antum, di kantong baju antum, sehingga jubah kita memang disiapkan bagian depannya ada kantongnya, bukan untuk naruh bolpen, bukan untuk naruh tisu, bukan untuk naruh duit. Di antaranya kalau pas antum sholat kemudian tiba-tiba keluar ludahnya, nah ini, ingat, nah, dibuang di situ. Jangan kemudian dibuang di sampingnya, nah, atau di tangan, di tangan. Kasihan nanti karpetnya yang antum pegang itu kena ludahnya. Kemarin kita sebutkan kalau bersin ketika sholat, tolong jangan bersin di tangan. Maaf ini, jangan bersin di tangan. Hacim, hacim, hacim di tangannya. Masya Allah, tangannya baunya kalah itu parfum yang mahal. Nah, ketika sujud digelap-lap gini lagi di karpet, nah, itu tolong diperhatikan. Kalau bersin di sini, ya, ditutup pakai kain, mending bajunya antum yang bau, ya kan, daripada antum kotor di masjid. Ini tujuannya adalah tidak mengganggu saudaranya. Demikian pula ketika berludah di sembarangan tempat, di jalan. Dan saya kebetulan pertanyaannya pas saya ingat, tolong bagi santri yang berada di atas jangan sembarangan berludah ke bawah. Ini perhatikan. Apalagi tempat-tempat berkumpulnya apa? Orang, salah, sendal. Maaf, tempat-tempat berkumpulnya sendal. Cuh, kasihan yang keluar. Nah, karena saya pernah ngerasain ini, Afan. Saya pernah ngerasain ini, apa ini kok di kaki bukan lumpur, bukan apa. Nah, ini tolong ini, yang di atas juga jangan sembarangan. Wah, kok mumpung ini Ustaz enak, kebetulan tebel ini. Jangan sembarangan. Dan yang di atas juga ngeliat yang di bawah, jangan sampai nantinya di bawah ada orang kena ludah antum. Sehingga banyak cabang-cabang berludah sembarangan ini banyak. Nah, berludah pada tempatnya. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.